Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 608. Kitab Adab Kehidupan dan Akhlak Kenabian, yaitu kitab ke-10 dari Rubuk Adat Kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Maka dibaguskannya kejadian dan susunannya. Dianugerahinya adab kesopanan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibaguskannya pengadab kesopanannya. Dibersihkannya sifat-sifatnya dan akhlak budi pekertinya. Kemudian didajikannya pilihan dan kekasihnya. Dianugerahinya taufik untuk mengikutinya bagi orang yang dikehendakinya kebersihan akhlaknya. Diharamkannya dari berakhlak dengan akhlaknya bagi orang yang dikehendakinya kerugian. Kiranya Allah menganugerahi rahmat kepada penghulu kita, Muhammad, penghulu Rasul-Rasul, dan kepada kaum keluarganya yang baik dan suci. Kiranya Allah menganugerahi kesejahteraan yang banyak kepada mereka sekalian. Amma ba'du. Maka sesungguhnya adab kesopanan anggota badan zahiriyah adalah tanda adab kesopanan anggota badan batiniah. Segala gerakan anggota badan adalah buah yang tergores di dalam hati. Segala amal perbuatan adalah hasil dari budi pekerti. Adab kesopanan adalah saringan ilmu pengetahuan. Segala rahasia hati adalah tempat pembibitan dan sumbernya segala perbuatan. Segala nur rahasia ialah yang memancar kepada segala anggota badan zahiriyah. Lalu dihiaskannya, ditampakkannya dan digantikannya segala yang tiada disukai dan yang jahat dengan segala yang baik. Barang siapa tiada khusyuk hatinya, niscaya tiada khusyuk segala anggota badannya. Barang siapa tiada dadanya itu lubang nur ketuhanan, niscaya tiada mengalir atas anggota badan zahiriyah keelokan adab kesopanan kenabian. Sesungguhnya aku berazam untuk menyudahkan rubuk adat kebiasaan dari kitab ini dengan suatu kitab yang menghimpunkan segala adab kesopanan kehidupan agar tiada sukar bagi pelajaran mengeluarkannya dari semua kitab-kitab ini. Kemudian aku melihat tiap-tiap kitab dari rubuk adat kebiasaan telah mengisikan sejumlah adab kesopanan. Maka aku merasa berat untuk mengulangi dan kembali mengutarakannya. Karena meminta diulangi itu berat. Dan jiwa itu telah menjadi tabiatnya bermusuh-musuhan dengan yang diulang-ulangi. Maka aku berpendapat bahwa aku akan menyingkatkan pada kitab ini kepada menyebutkan adab kesopanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak budi pekertinya yang dinukilkan daripadanya dengan isnad hadis. Maka akan aku susun dengan baik, dengan terkumpul pasal demi pasal, dengan dibuang atau tiada disebut isnadnya, supaya berkumpul padanya bersama adab kesopanan itu, pembaharuan dan pengokohan iman dengan penyaksian akhlak budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang disaksikan akan satu persatunya dengan yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang termulia makhluk Allah Ta'ala, yang tertinggi kedudukan dan teragung derajat. Maka bagaimana pula dengan kumpulan segala adab budi pekerti? Kemudian aku tambahkan kepada menyebut akhlaknya itu dengan menyebutkan kejadian pribadinya. Kemudian menyebutkan mukjizat-mukjizatnya yang sahih hadisnya. Supaya adalah yang demikian itu melahirkan keutamaan akhlak dan sifat. Dan mencabutkan sumbat ketulian dari telinga orang-orang yang ingkar akan kenabiannya. Kiranya Allah Ta'ala menganugerahkan taufik untuk mengikuti penghulu Rasul-Rasul tentang akhlak, hal ikhfa dan segala ajaran agama lainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menunjukkan jalan bagi orang-orang yang kebingungan dan yang memperkenankan doa orang-orang yang melarat. Pertama-tama, marilah kami sebutkan penjelasan pengajaran pengadapan oleh Allah Ta'ala akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Kemudian penjelasan kumpulan dari kebagusan akhlaknya. Kemudian penjelasan sejumlah dari adab kesopanan dan akhlaknya. Kemudian penjelasan perkataan dan ketawanya. Kemudian penjelasan akhlak dan adab kesopanannya mengenai makanan. Kemudian penjelasan akhlak dan adab kesopanannya mengenai pakaian. Kemudian penjelasan kemaafan serta mampu menuntut balas. Kemudian penjelasan kemarahannya dari apa yang tiada disukainya. Kemudian penjelasan kesantunan dan kemurahan hatinya. Kemudian penjelasan keberanian dan keperkasaannya. Kemudian penjelasan kerendahan hatinya. Kemudian penjelasan rupa dan bentuk tubuhnya atau kejadiannya. Kemudian penjelasan kumpulan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan pengajaran pengadapan oleh Allah Ta'ala akan kekasih dan pilihannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak merendahkan diri dan bermohon, selalu meminta kepada Allah Ta'ala supaya menghiaskannya dengan kebagusan adab dan kemuliaan budi pekerti. Ia mengucapkan dalam doanya, Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Artinya, wahai Allah Tuhanku, baguskanlah kejadianku dan akhlakku. Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah. Dan beliau mengucapkan, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Artinya, wahai Allah Tuhanku, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar atau budi pekerti yang tiada baik. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doanya untuk menepati firman-Nya Azza wa Jalla. Ud'uni astajib lakum. Artinya, mendoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan permintaan kamu itu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Maka Allah Ta'ala menurunkan kepadanya Al-Quran dan diberinya pengajaran adab kesopanan dengan Al-Quran. Maka akhlaknya itu Al-Quran. Sa'd bin Hisam berkata, aku masuk ke tempat Aisyah, diridai Allah Ta'ala, ia kiranya, dan bapaknya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu aku bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menjawab, apa engkau tiada membaca Al-Quran? Aku menjawab, ada, Lalu sahut Aisyah, adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Diriwayatkan Muslim. Sesungguhnya Al-Quran mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adab kesopanan ialah seperti firman Allah Ta'ala. Khud zil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Artinya, hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Surat Al-A'raf ayat 199. Dan firman-Nya, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihyani wa ihsani dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan, dan memberi kepada kerabat-kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan kedurhakaan. Surat An-Nahl ayat 90. Dan firman-Nya, Wasbir ala ma asobaka inna dhalika min ajmil umur. Artinya, dan bersabarlah menghadapi apa yang menimpa engkau. Sesungguhnya sikap yang demikian itu masuk perintah yang sungguh-sungguh. Surat Luqman ayat 17. Dan firman-Nya, Walaman sobaro wa ghufaro inna dhalika lamin ajmil umur. Artinya, tetapi siapa yang sabar dan suka kemaafan, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Surat Asy-Syu'ara ayat 43. Dan firman-Nya, Wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, sebab itu, maafkanlah mereka dan berilah mereka kelonggaran. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain. Surat Al-Maidah ayat 13. Dan firman-Nya, Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfir lahu lakum. Artinya, dan hendaklah mereka suka memaafkan dan berlapang dada. Tiada kamu suka, Allah akan memberikan ampunan kepada kamu. Surat An-Nur ayat 22. Dan firman-Nya, Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga orang yang bermusuhan antara engkau dengan dia akan menjadi teman yang setia. Surat Hamim As-Sajadah ayat 34. Dan firman-Nya, Wal kadhimina ghaidho wal afina 'anil nas walahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan yang sanggup menahan marahnya serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya. Surat Ali Imran ayat 134. Dan firman-Nya, Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaqtab ba'duhum ba'da. Artinya, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengumpat satu sama lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Tatkala pecah gigi depan Rasulullah SAW dan luka mukanya pada perang Uhud, sehingga darah mengalir atas mukanya. Ia menyapu darah itu seraya bersabda, "Bagaimana bisa menang suatu kaum yang mewarnakan muka nabinya dengan darah, sedang nabi itu mengajak mereka kepada Tuhannya?" Diriwayatkan Muslim dari Anas. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Tiadalah engkau mempunyai sesuatu dalam perkara itu sedikitpun." Surat Ali Imran ayat 128. Untuk pengajaran keadaban kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada yang demikian. Contoh-contoh pengajaran keadaban yang seperti ini dalam Al-Quran tiada terhingga jumlahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah maksud pertama dengan pengadaban dan pengajaran akhlak. Kemudian daripadanya memancarlah nur kepada seluruh makhluk. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh pengadaban dengan Al-Quran dan mengajarkan pengadaban itu kepada makhluk dengan Al-Quran. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti mulia." Kemudian Nabi SAW mengajak manusia supaya gemar pada budi pekerti yang baik dengan apa yang kami bentangkan dahulu pada kitab latihan jiwa dan pemurnian budi pekerti. Maka tiada kami ulangi lagi. Kemudian, tatkala Allah Ta'ala telah menyempurnakan akhlak budi pekertinya, maka Allah Ta'ala memujikannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan engkau sesungguhnya mempunyai akhlak yang tinggi." Surat Al-Qalam ayat 4. Maha suci Allah Ta'ala. Alangkah agungnya dan alangkah sempurnanya nikmatnya. Kemudian, perhatikanlah kepada merata kasih sayangnya dan besar karunia-Nya. Bagaimana Ia memberi, kemudian memuji. Ia yang menghiaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak mulia, kemudian mengatakan yang demikian kepadanya dengan firman-Nya. Wa innaka ala khulqin azim. Dan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan kepada manusia bahwa Allah Ta'ala menyukai akhlak yang mulia dan memarahi akhlak yang buruk itu. Diriwayatkan Bukhari dari Sa'ad. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Alangkah herannya orang Muslim datang kepadanya saudaranya Muslim pada suatu keperluan, lalu ia tidak melihat dirinya berhak berbuat kebajikan kepada saudaranya itu. Jikalau ia tidak mengharap pahala dan tidak takut kepada siksaan, sesungguhnya seyogyalah baginya bersegera kepada akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah di antara yang menunjukkan kepada jalan kelepasan." Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Adakah engkau dengar yang demikian dari Rasulullah?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Ada dan lebih baik dari itu. Yaitu, tatkala dibawa kepada Nabi SAW tawanan perang dari suku Ta'in. Lalu berdiri seorang budak wanita dalam tawanan itu, seraya berkata, 'Wahai Muhammad, jikalau kiranya engkau berpendapat untuk melepaskan aku dan tidak mencaci orang-orang Arab yang masih hidup disebabkan aku, maka sesungguhnya aku itu putri penghulu kaumku. Namanya Safanah binti Hatim At-Ta'i. Sesungguhnya ayahku menjaga apa yang perlu dijaga. Ia membebaskan orang tawanan. Ia mengenyangkan orang yang lapar. Ia memberi makanan, memperkembangkan ucapan salam, dan sekali-kali tidak menolak orang yang meminta sesuatu hajat keperluan. Aku adalah anak Hatim At-Ta'i. Lalu Nabi SAW menjawab, Hai budak wanita, itu sebenarnya adalah sifat orang mukmin. Kalau sekiranya ayahmu muslim, niscaya kami bacakan rahimahullah kepadanya. Membaca rahimahullah adalah kepada orang muslim yang sudah meninggal dunia. Artinya, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Ayah dari budak wanita itu telah meninggal dunia pada zaman jahiliyah. Lepaskan wanita ini. Sesungguhnya ayahnya menyukai budi pekerti yang mulia, dan Allah Ta'ala menyukai budi pekerti yang mulia. Lalu bangun berdiri Abu Bardah bin Ni'ar, seraya berkata, Wahai Rasulullah, Allah menyukai akhlak yang mulia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Demi Allah yang nyawaku dalam kekuatannya, tiada masuk surga selain orang yang bagus akhlak. Dirawikan At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa Allah mengelilingkan agama Islam dengan budi pekerti yang mulia dan amal perbuatan yang baik. Di antara amal perbuatan yang baik ialah bagus pergaulan, mulia perbuatan, merendahkan diri, memberikan yang baik, menyerahkan makanan, mengucapkan salam, mengunjungi orang Islam yang sakit, orang baik dia itu atau orang fasik. Mengantarkan jenazah orang Islam, baik bertetangga dengan orang yang engkau bertetangga orang Islam, dia itu atau orang kafir. Memuliakan orang tua muslim, memperkenankan undangan makan dan berdoa padanya, memaafkan, mengusahakan perbaikan di antara manusia, bersifat murah hati, mulia jiwa, pemaaf, memulai dengan salam, tahan dari kemarahan, memaafkan dosa orang yang menjauhkan apa yang diharamkan oleh agama Islam, yaitu permainan, perbuatan batil, menyanyi, alat permainan semuanya, semua alat permainan yang bertali, yang mempunyai lubang, cacian, kedustaan, bakhil, loba, tidak bercakap-cakap, mengicuh, memicu, menipu, lalat merah, jahat hubungan, memutuskan silaturahim, buruk akhlak, takabur, angkuh, sombong, mencemarkan nama baik orang, merasa tinggi diri, bersifat keji dan berbuat kekejian, dengki, buruk hati, menengok nasib, durhaka, permusuhan, dan perbuatan aniaya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tiada mengajak kepada nasihat yang baik, melainkan telah diajaknya kami dan disuruhnya kami kepada nasihat yang baik itu. Dan ia tiada menyerukan tentang penipuan, atau ia bersabda tentang sifat kekurangan, atau ia bersabda tentang sifat buruk, melainkan ditakutkannya kami dan dilarangkannya kami dari yang demikian. Untuk itu mencukupilah ayat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan dan berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 90. Ma'az berkata, Rasulullah SAW mewasiatkan aku dengan sabdanya. Hai Ma'az, aku mewasiatkan engkau dengan bertakwa kepada Allah. Benar pembicaraan, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, mengasihani anak yatim, lemah lembut perkataan, memberi salam, bagus amal perbuatan, pendek angan-angan, harus kuat keimanan, memahami Al-Quran, mencintai akhirat, merasa rusuh hati dari hal perhitungan amal atau hisab amalan, dan merendahkan diri. Dan aku melarang engkau memaki hakim, atau mendustakan orang yang benar, atau mentaati orang yang berdosa, atau mendurhakai imam yang adil, atau merusakkan bumi. Dan aku mewasiatkan engkau dengan bertakwa kepada Allah pada tiap-tiap batu, kayu, dan tanah. Dan engkau datangkan taubat bagi tiap-tiap dosa. Taubat rahasia dengan rahasia, dan yang terang dengan terang. Demikianlah Nabi SAW mengajarkan adab kepada hamba-hamba Allah, dan mengajak mereka kepada akhlak yang mulia dan adab kesopanan yang baik. Penjelasan. Sejumlah dari kebagusan akhlak Nabi SAW yang dikumpulkan oleh sebagian ulama dan dipetiknya dari hadis-hadis. Berkata sebagian ulama itu, adalah Nabi SAW manusia paling penyabar, manusia paling berani, manusia paling adil, manusia paling menjaga diri. Tiada sekali-kali tangannya menyentuh tangan wanita yang tiada memiliki selaku budak atau ikatan perkawinan, atau wanita itu mahramnya yang haram dikawini. Catatan, tiap-tiap yang tadi ada hadisnya, dan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada menyentuh tangan wanita yang tersebut ini dirawikan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang pemurah hati. Tiada bermalam padanya uang dinar dan dirham. Kalau ada kelebihan sesuatu dan tiada didapatinya orang yang akan diberikan kepadanya, dan tiba-tiba datang malam, niscaya ia tiada pulang ke rumahnya sebelum terlepas uang itu daripadanya kepada orang yang memerlukannya. Diriwayatkan Abu Dawud dari Bilal. Ia tiada mengambil dari apa yang dianugerahkan oleh Allah selain untuk makanan setahunnya saja. Apa yang mudah diperolehnya dari tamar atau kurma kering dan syair yang bentuknya seperti padi, selebihnya diletakkannya pada sabilillah. Tiada orang yang meminta sesuatu padanya melainkan diberinya. Banyak perawinya, dan Bukhari pun merawikannya. Kemudian ia kembali kepada makanan tahunannya yang disimpannya. Maka diutamakannya darinya, sehingga kadang-kadang ia memerlukan lagi sebelum habis tahun, kalau tidak datang sesuatu yang lain kepadanya. Adalah Rasulullah SAW menempel sandalnya, menambal kainnya, dan mengurus tentang kepentingan keluarganya. Beliau memotong daging bersama keluarganya. Beliau adalah manusia yang sangat pemalu. Tiada tetap pandangannya pada muka seseorang. Beliau memperkenankan undangan budak dan orang merdeka. Beliau menerima hadiah, meskipun seteguk air atau sepaha arnab atau kelinci, dan membalas hadiah itu dan memakannya. Beliau tidak memakan harta sedekah dan tiada merasa sombong untuk memperkenankan panggilan budak dan orang miskin. Beliau marah karena Tuhan dan tidak marah untuk dirinya sendiri. Beliau menjalankan kebenaran walaupun kemadaratannya kembali kepadanya sendiri atau kepada sahabat-sahabatnya. Dikemukakan kepadanya supaya meminta pertolongan orang musyrik untuk orang musyrik, sedang beliau dalam jumlah yang sedikit dan memerlukan satu orang yang akan menambahkan bilangan orang yang ada bersamanya. Beliau menolak dan bersabda, aku tiada akan meminta tolong dengan orang musyrik. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Rasulullah SAW mendapati seorang dari sahabat-sahabatnya yang utama dan pilihan terbunuh di antara orang-orang Yahudi. Sahabatnya itu bernama Abdullah bin Sahal Al-Ansari. Maka beliau tiada mengepung Yahudi itu. Dan beliau tiada menambahkan di atas pahitnya kebenaran. Akan tetapi, beliau berikan diat kepada yang terbunuh itu 100 ekor unta. Dan di antara sahabat-sahabatnya ada yang memerlukan benar seekor unta yang akan dipergunakannya untuk menambah tenaganya bekerja. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Abi Hasmah.